السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita akan mulai membahas syarah usul sunnah. Syarah usul sunnah adalah penjelasan terhadap kitab, atau sungguhnya malah bukan kitab, karena sangat tipisnya risalah. Usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang disebutkan, yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena memang para imam-imam ahli sunnah hampir semuanya memiliki keterangan ringkas tentang apa saja prinsip-prinsip ahli sunnah. Ini untuk membimbing kaum muslimin agar mereka terbimbing dengan prinsip-prinsip sunnah, sehingga tidak menyimpang keluar dari pemahaman ahli sunnah. Dan tentunya perkara-perkara prinsip ini adalah perkara-perkara yang mujma' alaih, perkara yang disepakati oleh para a'immah, para imam-imam, tokoh-tokoh ulama ahli sunnah hampir semuanya memiliki kitab usul sunnah atau aslu sunnah atau aqidah ahli sunnah atau aqidatus salaf atau kalimat usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'ah. Punya, ada yang ringkas, ada yang luas. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, yang dikenal Imam Ahlus Sunnah, bukan berarti yang lain bukan Imam Ahlus Sunnah, tetapi karena di masa beliau terjadi ujian berat dari penguasa yang beraliran Mu'tazilah, dari penguasa yang berpemikiran sesat dan lebih mengarah pada rasionalisme, lebih mementingkan akalnya, bahkan mereka terjerumus dalam filsafat. Sehingga pada zamannya Imam Ahmad, betul-betul para ulama diuji oleh Allah SWT dengan ujian berat. Dipaksa mereka oleh penguasa untuk mengakui bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, Allah tidak berbicara. Dipaksa harus mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan, Allah bikin, bukan Allah berbicara. Imam Ahmad dan beberapa imam yang bersamanya menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Walaupun ditangkap, dipenjara, dicambuk, tetap menyatakan dengan tegas Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Karena Allah berkali-kali dalam Al-Quran menyatakan qalallah wa kallamallah Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Allah berbicara berkali-kali. Maka Imam Ahmad tegar di atas fitnah ini. Beberapa ulama ada yang menganggapnya darurat, terpaksa menyatakan iya Quran makhluk, padahal hatinya tidak yakin. Sebagian lagi memilih untuk menjauh. Sebagian lagi begini dan begitu. Yang paling tegar dalam fitnah ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Sampai di penjara, dicambuk pun tetap tegar, tidak berubah. Khamilina azakumullah kumusim yang saya hormati. Akhirnya saat itu terkenal bahwa beliau imamnya seluruh ahli sunnah. Tentunya di masa itu. Tentunya di masa tersebut. Di masa-masa sebelumnya banyak para imam-imam. Banyak para imam-imam yang memimpin umat di atas sunnah. Maka Imam Ahmad dipuji oleh sekian banyak ulama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Harmalah, aku mendengar Imam Syafi'i memujinya. Berkata Imam Syafi'i, kharajtu min Baghdad, fama khalaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah min Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Syafi'i, beliau berkata rahimahullah, aku keluar dari Baghdad dalam keadaan tidak meninggalkan di sana satu orang pun yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih alim, yang lebih faqih daripada Ahmad ibn Hanbal. Lihat ucapan Imam Syafi'i. Aku pergi dalam keadaan aku meninggalkan di sana seorang dan tidak ada seorang pun yang lebih alim, lebih faqih, lebih afdal daripada Ahmad ibn Hanbal. Artinya diakui keilmuannya, fiqihnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Ali ibn al-Madini rahimahullah memuji Imam Ahmad dengan kalimatnya, inna allaha ayyada hadha di bi Abi Bakr as-Siddiq yawma ar-Ridda wa bi Ahmad ibn Hanbal yawma al-Mihnah. Allah subhanahu wa ta'ala mendukung agama ini dengan Abu Bakar as-Siddiq di zaman munculnya kemurtadan-kemurtadan. Allah tegarkan Abu Bakar melawan murtadin. Dan Allah dukung agama ini di masa mihnah dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Apa maknanya makna mihnah? Masa-masa mihnah, masa ujian tadi yang saya katakan. Penguasa menyiksa para ulama, menangkap para ulama, bahkan membunuh para ulama untuk menyatakan dengan pemahaman Mu'tazilah. Untuk menyatakan dengan pemahaman sesat, pemikiran i'tizal. Tetapi alhamdulillah, Imam Ahmad rahimahullah tegar di atas sunnah sehingga ilmu sunnah tidak hilang. Prinsip sunnah tidak sirna, tetap tegak. Alhamdulillah. Datang Al-Marwazi ke penjaranya Imam Ahmad rahimahullah. Ya Imam, kenapa engkau tidak ucapkan saja apa yang diminta oleh penguasa agar kau cepat bebas? Setelah bebas, kita ngaji lagi, kita belajar lagi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya Marwazi, coba keluar. Apa yang kamu lihat di luar? Dia keluar, melihat jam'un ghafir, melihat jumlah manusia yang banyak, bersama mereka tinta dan kertas. Ada apa kalian kumpul-kumpul di sini? Kata mereka, aku ingin mencatat ucapan Imam Ahmad. Imam kami, ulama kami. Marwazi masuk kembali. Kata Imam Ahmad, apa yang kamu lihat? Aku melihat manusia demikian banyaknya, mereka membawa kertas dan pena, ingin mencatat apa yang kau ucapkan. Kata Imam Ahmad, tahu kamu keadaan mereka? apakah aku akan menyelamatkan diriku dengan menyesatkan mereka seluruhnya? Tidak. Aku tidak akan menyatakannya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Allah berbicara, walaupun berbicaranya tidak seperti makhluk. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan siapapun. Allah Maha Suci, tidak sama dengan makhluknya. Demikian pula, berbicaranya tidak akan sama dengan makhluknya. Tetapi, tetap Al-Quran ucapan Allah SWT. Apakah aku akan membebaskan diriku dengan menyesatkan umat seluruhnya? Inilah imam ahli sunnah. Inilah tokoh yang menjaga sunnah agar tetap tegak. Rahimahullah. Maka lihat ucapan Ali al-Madini. Dulu Allah mengukuhkan agama ini dengan adanya seorang yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tegas. Yang betul-betul beliau tegar ketika menghadapi orang-orang yang tidak mau zakat, orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang murtad, dia tegas. Walaupun beberapa orang ada yang berkata, ya Amir Mukminin, bukankah mereka masih bersyahadat? Bukankah mereka masih sholat? Hanya saja gak mau zakat. Tapi kan masih sholat. Apa kata Amir Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? La ufarriq, wallahi, la ufarriq baina sholati wa zakat. Demi Allah, aku gak akan membedakan sholat dengan zakat. Dua perkara ini perkara yang merupakan rukun. Orang yang meninggalkan zakat sama dengan orang yang meninggalkan salat hukumnya. Wallahi la uqatilannahum, sungguh akan aku perangi mereka. Walaupun mereka tidak mau membayar seutas tali atau seekor anak unta yang biasa mereka berikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law mana'uni iqalan kanu aw inaqan dalam riwayat yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqatalnahum alaih. Subuh demi Allah, kalaupun mereka tidak mau memberikan seekor anak unta yang biasa mereka berikan dulu di zaman Rasulullah SAW sebagai zakat, kemudian sekarang enggak mau, aku akan perangi karenanya. Artinya bukan karena nilai unta yang merupakan anak unta masih murah. Bukan itunya, tapi karena mereka menentang rukun dari rukun-rukun Islam. Allah ayyada hadzal din bi Abi Bakr Siddiq yaum ar-riddah. Allah mengokohkan agama ini dengan adanya Abu Bakar Siddiq. Dan mengokohkan agama ini di masa mehnah dengan adanya Imam Ahmad rahimahullah. Ucapan siapa ini? Imam Al-Madini. Ibnu Ali Ibnu Al-Madini. Wa qala Abu Ubaid, berkata pula Abu Ubaid rahimahullah. Intahal ilmu ila arba'i ila arba'. Ilmu itu berakhir pada empat orang. Fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan. Disebutkan imam-imam ahlus sunnah di zaman itu. Kemudian kata beliau, wa afqahuhum Ahmad. Dan yang paling faqihnya adalah Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah. Demikian pula ucapan Ibnu Ma'in. Dari riwayat Abbas dari beliau. Katanya, aradu an akuna mitla Ahmad. Wallahi la akun mislahu abada. Kata Ibnu Ma'in. Mereka menginginkan agar aku bisa seperti Imam Ahmad. Wallahi enggak akan bisa aku seperti Imam Ahmad. Padahal beliau alim. Ibnu Ma'in rahimahullah. Aradu an akuna mithla Ahmad. Mereka menginginkan agar aku seperti Imam Ahmad. Wallahi la akunu mislahu abadan. Sungguh demi Allah, aku enggak akan bisa seperti dia selama-lamanya. Tawadhu'nya beliau dan pengakuan beliau bahwa Imam Ahmad alim enggak bisa disaingi keilmuannya. Demikian pula Abu Hammam As-Sakuni rahimahullah memuji Imam Ahmad dengan kalimatnya, "Ma ra'a Ahmad bin Hanbal mithla nafsihi." Ala mara'a Ahmad ibn Hanbal mithla nafsihi. Imam Ahmad ibn Hanbal tidak melihat orang yang seperti dirinya. Artinya hampir enggak ada yang menandinginya di zamannya. Qala Muhammad ibn Hammad al-Tahrani. Kata beliau, sami'tu Aba Thawr. Aku mendengar Aba Thawr rahimahullah berkata, Ahmad a'lam. Aw qala afqah min ats-tsaul. Kata beliau bahwa Ahmad lebih alim atau lebih faqih daripada ats-tsauri. Padahal ats-tsauri imam juga. Beliau sunnah, tokoh dari ulama jahadah. Tetapi ketika dibandingkan dengan Imam Ahmad, kata Muhammad bin Hamad ats-Tahrani menukil ucapan Abu Tsaur rahimahullah bahwa Ahmad a'lam min ats-Tsauri. Dia lebih alim wa afqah min ats-Tsauri. Demikianlah masih banyak lagi ucapan-ucapan mereka para ulama yang menta'dil. Menta'dil artinya memuji, mengakui keimaman Imam Ahmad dan keilmuan beliau, kefaqihan beliau rahimahullah. Dan beliau ketika melihat gejala-gejala yang mengerikan, meratanya atau banyaknya pemikiran Mu'tazilah di zamannya sampai menguasai, sampai menjadi manhab negara. Tetapi beliau tetap tegar di atas sunnah dan mengajarkan prinsip-prinsip sunnah. Apa diantaranya prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan oleh beliau? Beliau sampaikan secara ringkas. Walaupun beliau rincikan di tempat lain. Qalau usulus sunnah indana. Ini yang akan kita bahas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami, ini menurut kami ahli sunnah, adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waliqtida' bihim, dan mengambil teladan mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan pertikaian-pertikaian, perdebatan-perdebatan dengan para ashabul ahwa, dengan para pengekor-pengekor hawa nafsu. Tentunya di zaman beliau Mu'tazilah yang sudah mengikuti hawa nafsunya. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat, meninggalkan perdebatan pertikaian dalam masalah agama, tidak berbantah-bantahan dalam masalah agama. Was sunnah indana atar Rasulullah. Yang namanya sunnah menurut kami ahli sunnah adalah peninggalan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Was sunnah tufassirul Quran, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Berarti enggak bisa dipisah. Al-Quran harus diiringi as-sunnah. Al-Quran harus diiringi apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min kalamihi wa fi'lihi wa taqririhi, harus diiringi dengan apa yang didapat dari Nabi, ucapannya, perbuatannya, takrir-takrirnya, persetujuannya, itu semua menafsirkan Al-Quran. Maka siapa yang memegang Al-Quran tanpa sunnah, maka dia berpegang dengan Quran tanpa tafsir yang benar. Karena tafsirnya mesti akan dari hawa nafsu, karena tidak memakai sunnah. Maka mereka akan menebak-nebak sendiri, dan akhirnya akan terjerumus dalam ad-dhalalah, dalam kesesatan-kesesatan. Wa hiya dalailul Qur'an. Maka yang namanya sunnah adalah dalil-dalil Al-Qur'an. Maksudnya petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Ini apa maknanya? Ini apa maknanya? Yang itu kemana maksudnya? Itu semua dalam sunnah. Berarti sunnah rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Sunnah itu rambu-rambu yang membimbing untuk memahami Quran dengan benar. Walaysa fis sunnati qiyas. Dan dalam sunnah tidak ada qiyas. Maksudnya qiyas akli, bukan qiyas fiqih bisyurutihi. Karena qiyas dengan syarat-syaratnya para fuqaha menetapkan keberadaannya. Tetapi yang dimaksud qiyas di sini qiyas akli. Ini aja begini, itu juga harus begitu. Kalau ini begini, dia juga harus begitu. Dengan akal-akalan. Jangan. Jangan kias-kias akli. Wala tudrubu lahal amsal. Dan jangan pakai permisalan-permisalan. Permisalan-permisalan juga biasanya mereka pakai sebagai alasan untuk menyimpang dari sunnah. Coba kita permisalkan pohon misalnya. Coba kita lihat kucing. Coba kita lihat kalau ini permisalan kucing, permisalan pohon, permisalan ini untuk menentang sunnah. Tidak boleh. Jangan, kata Imam Ahmad rahimahullah. Jangan pakai analogi-analogi. Jangan pakai permisalan-permisalan. Filsafat kucing, filsafat pohon, filsafat awan. Semuanya sudah disampaikan. Ya, masih ingat? Hah? Baik. Orang disuruh belajar, ngaji, kuliah, mencari ilmu di Madinah. Jawabannya, ngapain jauh-jauh ke Madinah untuk belajar halal dan haram? Kucing saja paham halal dan haram. Lihat, kalau kucing itu makan makanan yang kamu beri, dia tenang makannya. Tapi kalau engkau tidak mengizinkannya dan kucing itu mencuri dari lemari, engkau datang, dia segera lari ketakutan. Mengapa demikian? Karena kucing paham yang tadi diberi halal, yang dia curi haram. Maka enggak perlu belajar. Istafti qalbak, tanya hatimu, cukup. Masya Allah. Orang jadi alim semua kalau enggak perlu belajar jadi pintar. Dengan filsafat apa? Filsafat kucing. Filsafat awan. Para ulama itu kayak sumur. Di situ aja. Kasihan yang kehausan di padang pasir. Sumur enggak bisa menolong. Tapi kita bagaikan awan. Keliling memberikan hujan. Kesana kemari. Tetapi yang padang pasir terus padang pasir. Iya kan? Iya Pak Yes. Tetapi kalau sumur, yang di pinggir-pinggirnya hijau seluruhnya. Berbuah, berbunga. Semuanya. Kalau mau misal-misalan. Tetapi itu permisalan-permisalan seperti itu bukan dalil. Ini masalah agama. Dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Jangan permisalan awan, permisalan sumur, permisalan ini, permisalan itu. Khairun na'azakumullah, kembali kepada kita. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah fi matnihi, dalam matannya, ini belum kita baca syarahnya, baru matannya sedikit. Hiya dalailul Quran. Sunnah itu dalil-dalil Al-Quran, artinya rambu-rambu, penjelasan-penjelasan, pengarahan-pengarahan agar bisa memahami Quran dengan benar. Nasirkan Al-Quran dengan benar. Dan dalam sunnah enggak ada analogi-analogi. Kalau kita analogikan, enggak ada. Dan jangan pakai permisalan-permisalan seperti tadi. Demikian yang qulina a'azakumullah. Potongan pertama dari ucapan Imam Muhammad rahimahullah dalam usul sunnah. Syarahnya, penjelasannya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Ulama yang masya Allah dipuji oleh para ulama-ulama yang lain seperti Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, banyak memuji Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Sampai beliau berkata, wallahi alladhi yat'an fihi wa yaqulu annahu laysa bi'alim hadha yattabi' sabila asy-syayatin. Sungguh demi Allah, kalau ada orang yang mencerca beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri, mencercanya dan mengatakan dia tidak alim, berarti dia mengikuti jalannya syaitan, mengikuti jalan-jalan hizbiyah, yaitu mencerca ulama ahli sunnah. Ini pembelaan Syekh Rabi kepada Syekh Ubaid. Bagaimana kira-kira pendapat kalian ucapan Yahya Al-Hajuri yang menyatakan ucapan Syekh Ubaid seperti kentutnya nenek tua? Astagfirullah, astagfirullah. Ini khonina na'azakumullah. Ucapan hizbiyah, ucapan hawa. Demikian pula dipuji oleh para ulama yang lain bahwa beliau adalah syekh, alim, ulama kibar di masa kini. Kata beliau menjelaskan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa sallama ala Nabi Muhammadin ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'ni. Hadhihi al-mas'alah mukhassasah fi usulin min al-i'tiqad. Masalah yang dibahas oleh Imam Ahmad ini khusus tentang prinsip-prinsip akidah. Wa laysa fil i'tiqadi kullih, bukan akidah secara keseluruhan, tetapi min al-i'tiqad, di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Wa hiya ma'rufa 'inda ahli al-'ilm, dan prinsip-prinsip seperti ini sudah ma'ruf, sudah dikenal oleh sekian banyak para ulama. Diriwayatkan oleh Abdus bin Malik Al-Attar, dia yang meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari Abdus dari Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana kalian lihat. Wa risalah sahihatun laisa fiha syak, dan risalah ini benar-benar sahih dari Imam Ahmad dengan sanadnya, dengan riwayatnya. La syakka fiha, enggak ada keraguan padanya. Wa min al-adillah 'ala sihhatiha annaha dzakaratha katsirun min ad-dawawi, dan bukti kebenarannya, bukti kesahihannya, bahwa risalah ini dinukilkan bukan di dalam satu kitab saja, tetapi dari sekian dawawin, sekian dewan, sekian kitab yang menceritakan Imam Ahmad menukil ucapan ini, bahwa Imam Ahmad berkata usul sunnah indana atamassuk bima ila akhir. Ternyata sama yang diriwayatkan dari fulan, sama yang diriwayatkan dari Alan, sama dalam kitab ini, sama dalam kitab itu, sama. Di antaranya yang menukil ucapan Imam Ahmad adalah Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitab beliau Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan ini kitab bagus sekali, ada bab khusus di sana ucapan-ucapan para ulama tentang prinsip-prinsip sunnah. Sehingga dinukilkan di sana ucapan Imam Malik rahimahullah, dinukil ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dinukil ucapan Imam Ahmad rahimahullah, dinukil ucapan para imam-imam lain, Imam Zawri dan lain-lainnya di dalam kitab beliau. Maka kitab beliau memang sangat luas, sangat besar, ada 8 jilid. Dan tambahan yang ke-9 khusus tentang karamah aulia. Yang ke-9 khusus dalam masalah keramatnya para wali. Apa maknanya keramatnya para wali? Bukan keramat seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya bahwa bisa saja terjadi karomah pada aulia, kalau mukjizat pada para nabi. Tapi wali-wali kadang-kadang punya karomah, sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi tanpa direncanakan. Catatan penting, tanpa direncanakan. Kalau direncanakan biasanya itu sihir, apalagi sampai bisa menantang, ayo tanding ilmu saya dengan ilmu kamu, saya bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa ini, bisa itu, ini biasanya sihir. Sebab yang namanya karamah datang tiba-tiba, tidak direncanakan, dan kemudian pergi tiba-tiba. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat, ketika dalam berperang mereka berjalan dengan kuda-kudanya, menyeberangi sungai. Dikira tidak dalam. Ternyata kuda itu berjalan di atas air sampai melewati sungai Efrat. Baru mereka tahu, ternyata dalam. Berarti kuda-kuda tadi berjalan di atas air. Tidak tenggelam dan tidak masuk ke dalam air. Ini khudunina azakullah karamah. Apakah bisa diulangi? Belum tentu. Belum tentu bisa. Dan terjadi pula pada Imam Ahmad rahimahullah. Ketika dicambuk, robek-robek pakaiannya, sampai dia khawatir terbuka aibnya. Maka dia berkata, maksudnya terbuka ini, terbuka auratnya. Ya Allah, beliau berdoa dengan khusyuk, doanya orang madlum, doanya orang yang pemalim. Ya Allah, jangan buka aurat. Ya Allah, jangan buka aurat. Tiba-tiba orang yang mencabuk itu terbelalak ketakutan, kemudian lari dengan muka yang sangat takut, dengan sungguh-sungguh. Sampai mereka bertanya, ada apa denganmu? Aku melihat unta yang ganas yang akan menerjangku, yang akan menginjak-injak aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam keadaan ini, mama tidak tahu apa-apa. Kenapa itu orang? Yang tahu, orang-orang yang di luar. Katanya begini, katanya begitu. Ini namanya karamah. Tidak direncanakan, tiba-tiba terjadi. Demikian pula katanya, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Beberapa orang yang katanya dalam jihad melemparkan, karena tidak punya senjata lagi, melemparkan batu, tiba-tiba meledak. Kena apanya itu? Wallahu alam. Karamah insah. Kalau memang sahih riwayatnya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas seperti itu modelnya. Bukan seperti yang main bola dengan api. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak mungkin yang namanya karamah direncanakan. Atau dipakai untuk menantang. Apalagi pertandingan. Ada ucapan Imam Syafi'i yang sangat bagus. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. La tusaddiqhum. Walau yusalluna alal ma. Jangan percaya pada mereka walaupun sholat di atas air. Hatta yutabbiqu sunnah, sampai mencocoki sunnah. Kalau orang itu mencocoki sunnah, maka keanehan tadi bisa jadi karamah. Tapi walaupun sholat di atas air, kalau tidak mencocoki sunnah, berarti dia bukan sehat. Itu dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan Imam Syafi'i, dan ditambah. Sadaqal imam. Sadaqa Imam Syafi'i. Sungguh benar ucapan Imam Syafi'i. Wa ana aqul, dan saya katakan, jangan percaya mereka. Wa yusalluna 'alal ma, walaupun mereka salat di atas air. Wa yatiru bil hawa, walaupun salat di atas air dan terbang di langit. Jangan percaya. Hatta yutabbiqu sunnah, sampai mencocoki sunnah. Taib, ini keanehan hebat, masya Allah. Kamu lihat, cocok dengan sunnah. Sholatnya bagaimana ke masjidnya? Oh, dia gak ke masjid. Setiap waktu sholat dia ngurung diri di kamar. Katanya sholatnya di Mekah. Bukan. Itu bukan karamah. Itu sihir. Loh, kenapa sihir? Tahu dari mana? Karena kalau itu karamah, dia mencocoki sunnah. Sholat wajib berjamaah di masjid, dia ke masjid. Waktunya sholat Jumat, dia sholat Jumat. Mencocoki sunnah. Kalau tidak mencocoki sunnah, jangan percaya. La tusaddiqhum. Jangan percaya pada mereka. Apalagi pakai tirakatan 40 hari 40 malam. Bagaimana salatnya? Kalau dia tetap di tempat yang sama selama 40 hari 40 malam. Enggak ke masjid, Pak Ustaz. Enggak ke masjid. Oh, bukan. Itu bukan karamah. Al-muhim, ini keluar terlalu jauh. Yang jelas ucapan siapa? Yang dinukil Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah dinukil ucapan-ucapan para ulama tadi, termasuk ucapan Imam Ahmad rahimahullah, dan termasuk pula ucapan Imam Syafi'i. Perlu kita baca juga nanti insyaallah setelah ini risalahnya Imam Syafi'i. Agar kita tahu bahwa para imam-imam tadi akidahnya sama, dan ini ahli sunnah. Yang tidak seperti ini bukan ahli sunnah. Walaupun dia menyatakan kami ahli sunnah, kami ahli sunnah, kami ahli sunnah 1000 kali setiap hari, tetap dikatakan bukan ahli sunnah kalau tidak mencocoki prinsip-prinsip ahli sunnah. Ahli sunnah itu bukan milik satu golongan, bukan nama sebuah organisasi, bukan milik sekelompok kecil dari muslimin itu. Tetapi siapapun bisa menjadi ahli sunnah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti prinsip-prinsip sunnah yang sudah diajarkan secara ijma', secara sepakat oleh para imam-imam ahli sunnah. Alhamdulillah, tidak perlu pakai pendaftaran untuk masuk ahli sunnah. Yang penting kita ikuti prinsip-prinsip sunnah. Kembali berkata Syekh Ubaid al-Jabiri, wa minha, termasuk juga dinukil dalam kitab lain, yaitu kitab Tabaqatul Hanabilah li Abi Ya'la. Abu Ya'la rahimahullah punya kitab Tabaqatul Hanabilah. Tabaqatul Hanabilah disebutkan beberapa atau sekian banyak ulama dari madhab Imam Ahmad rahimahullah. Tabaqah yang pertama, tabaqah yang kedua, tabaqah yang ketiga dari murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Dalam kitab itu pun didukil ucapan Imam Ahmad tadi, usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah ila akhir risalah, sampai akhir risalah. Wa talaqqatul umma bil qabul, dan diterima risalah ini oleh para ulama yang lain dan oleh para kaum muslimin sepanjang masa. Wa hadzal ladzi sami'tum yatadamman ma yati. Dan apa yang barusan kalian dengar itu terkandung di dalamnya prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, al-mu'awwal 'alaihi bit-tamassuk. Yang pertama, apa yang menjadi sandaran untuk berpegang dalam beragama ini? Apa sandarannya untuk menjadi seorang ahli sunnah, untuk menjadi seorang yang berjalan di atas jalan sunnah? At-tamassuk alladhi yajib at-ta'wil 'alaihi wal-i'timad 'alaihi huwa ma kana 'alan nabi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wasallam. Yang namanya berpegang, yang harus kita jadikan sebagai patokan, yang harus kita jadikan sebagai sandaran adalah riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini prinsip pertama. Harus bersumber dari Nabi dengan riwayat yang benar, yang sahih, yang benar-benar sahih dari Nabi. Karena hadis-hadis tercampur dengan hadis yang dhaif, hadis yang palsu, hadis maudhu', hadis makdzub ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita berhati-hati. Lihat riwayatnya, lihat sanadnya. Apa kata pakar-pakar hadis? Apakah hadis itu sahih atau dhaif? Sampai terbukti hadis itu sahih, benar-benar dari Nabi, maka itulah pegangan kita kaum muslimin agar kita selamat menjadi seorang sahibus sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Wa kadzalika ma kana an ashabi Rasulullah SAW. Dan juga apa yang didapat dari para sahabat-sahabat Nabi SAW. Walam yakhtalifu fih. Yang mereka tidak berselisih. Dan itu yang terbanyak. Yang terbanyak, yang mereka sepakat. Berarti kita ambil ayat dari Quran dan sunnah. Berarti ambil ayat dari Quran dan ambil hadis-hadis dari Nabi SAW yang sahih. Setelah itu, kita ambil dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Selama mereka tidak berselisih, maka itu hujjah. Apa kata mereka? Para ulama, bahwa hujjah itu ada pada Quran, wassunnah, wa ijma'. Baru yang empat, qiyas. Ma'asyurutihi. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Apa itu ijma'? Apakah ijma' kaum muslimin secara umum? Sulit. Kata para ulama, para imam, imam ahli sunnah, untuk bersatunya, sepakatnya seluruh muslimin, itu hampir-hampir tidak bisa. Berarti yang namanya ijma' itu, ijma'us sahabah. Kesepakatan para sahabat. Itu jadi hujjah. Jadi dali, walam yakhtalifu fi, yang mereka tidak berselisih padanya. Kalau mereka berbeda pendapat di antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, maka kita tarjih dengan dalil-dalil, dengan hayat dan hadis-hadis. Kalau ternyata sahabat yang satu berpendapat, sahabat yang lain membantahnya dan menyatakan bahwasanya itu telah mansukh. Aku mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan begini-begini, dan itu di akhir ahdihi, itu di akhir masa hidup Rasul. Mana kita ambil? Ucapan yang membawa dalil tadi, bahwa bahasa sahabat yang tadi berarti merujuk pendapat beliau, karena apa yang beliau pegang telah terbatalkan hukumnya dengan hadis yang terakhir. Ketika Rasul menyatakan aku haramkan sampai hari kiamat, selesai. Karena pernah boleh, pernah dilarang, pernah boleh lagi, pernah dilarang. Mana yang terakhir? Yang terakhir diharamkan sampai hari kiamat. Maka ini hujjah. Qanibna a'azakumullah. Sebagaimana beberapa sahabat menyatakan, aku katakan qala Rasulullah. Apakah kamu bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar? Ucapan siapa itu? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mengapa dia berkata seperti itu? Karena ada perbedaan pendapat. Di masa Umar, melarang orang datang untuk haji dan umrah sekaligus. Kalau datang untuk haji, haji. Kalau datang untuk umrah, umrah saja. Dan itu adalah kebijakan beliau, karena waktu itu beliau ingin untuk banyak orang-orang yang berdatangan, jangan harus sekaligus dua. Karena waktu itu belum banyak manusia. Ingin semakin ramai. Tetapi Ibn Abbas menjawab atau mengatakan di masa lain, di masa berikutnya, di masa sudah banyak manusia, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang ingin haji atau rencana haji, ganti niatnya menjadi umrah. Setelah umrah selesai, tahlul, baru haji. Disuruh untuk haji tamattu. Ada yang berkata, tapi Umar bin Khattab, ada berkata begitu. Tapi waktu di zaman Umar, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, aku katakan qala Rasulullah, apakah kamu katakan qala Umar qala Abu Bakar? Artinya kalau sudah ada perbedaan di antara beberapa sahabat karena sesuatu hal yang mereka dimaklumi padanya, ma'dzur, maka lihat yang membawa dalil. Ibnu Abbas membawa dalil yang sangat jelas, sahih riwayatnya. Nabi menyatakan siapa yang meniatkan untuk haji, ganti niatnya untuk umrah. Dan kemudian tahallul, baru kemudian nanti tanggal 8 atau hari tarwiyah, niatkan untuk haji. Artinya disuruh oleh Nabi. Maka sebagian ulama menyatakan wajib tamattu. Kecuali kalau ada sesuatu terpaksa haji qiran atau malah haji ifrad. Khon ibn a'azukumullah, kembali kepada kita. Berarti makna ngikut sahabat adalah ngikut ijma mereka. Ikut ijma mereka kalau mereka sepakat. Dan jangan keluar dari mereka kalau mereka ikhtilaf. Maksudnya jangan keluar kalau ada dua pendapat dari sahabat, maka kamu lihat yang rajih dari dua. Jangan ambil pendapat ketiga. Ini dua-duanya sahabat ini kurang pas. Saya punya ide lain yang lebih rajih sungguhnya. Apa yang saya katakan ini? Menurut saya begini dan begitu. Ini berarti orang tidak mengerti keutamaan para sahabat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Amma binisbati li Rasulullah SAW, fali annahul muballigh anillah. Adapun kenapa kita harus ambil dari Nabi SAW? Karena beliaulah penyampai, muballigh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Kata Allah, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Itu tidak lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Artinya ucapan Nabi dari wahyu. Oleh karena itu hadis pun kadang-kadang disebut wahyu. Kalau disebut oleh para ulama, wahyaini dalam dua wahyu. Maksudnya dalam Quran dan Sunnah. Wahyu yang langsung dari ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah Quran, dan wahyu yang diucapkan dengan teks dari Rasulullah SAW. Maka itu pun tidak sembarangan. Nabi tidak akan mengucapkan dari hawa nafsunya. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam. Dan ancaman ini maknanya Nabi tidak mungkin berbuat. Kata Allah, "In taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil" la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwati walau taqawwala alaina ba'd alaqawil. Kalau saja dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku akan ambil urat lehernya dan aku akan putus dengan tangan kananku, kata Allah. Apa maknanya? Nabi tidak mungkin berdusta. Kalau berdusta akan aku bunuh dia. Nyatanya tidak dibunuh sampai sempurna agama. Sampai ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan itu pun ditawarkan kepada Nabi. Yukhayyar. Apakah mau diwafatkan sekarang atau masih ingin hidup? Dan itu Nabi pernah menyatakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma min nabiyyin illa khuyyir. Tidaklah seorang Nabi pun ketika wafatnya kecuali akan diberi pilihan. Maka ketika benar-benar Rasulullah wafat, di akhir ucapannya beliau menyatakan ar-rafiqil a'la. Balil rafiqil a'la, bahkan ar-rafiqil a'la yang aku pilih. Kata Aisyah, idzan la yakhtaruna. Kalau gitu beliau tidak memilih kita. Ini bukti, kata Aisyah, bahwa inilah jawaban Rasulullah SAW ketika diberi pilihan mau diwafatkan atau nanti. Maka bukan dibunuh, ditawarkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau memilih balir rafiqil a'la, memilih ar-rafiqil a'la, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga dalil lainnya, kenapa harus kembali kepada Nabi, kenapa harus kembali kepada sunnah? Karena qala ta'ala, karena Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang aku atau apa yang datang dibawa oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah, kata Allah SWT. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, khuduhu, ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang dia larang kalian daripadanya, fantahu, maka hentikanlah. Allah perintahkan untuk ambil dari Nabi dan untuk menghentikan apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini cukup untuk kita katakan sesatnya ingkaru sunnah. Karena mereka menentang ayat ini. Kami Qur'aniyun, kata mereka. Ingkaru sunnah itu menamakan diri mereka Qur'aniyun. Kami golongan Qur'an. Kadzab. Dusta kalian. Kalian bukan Qur'aniyun. Kalian adalah golongan syayatin. Penentang Qur'an. Mengapa? Karena Qur'an menyatakan ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Sedangkan kalian tidak mau mengambil dari Nabi dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang Nabi. Berarti kalian bukan Qur'aniyun. Kalian itu adalah dalun. Mujrimun. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, idza qada Allahu wa rasuluhu, kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu perkara, maka enggak ada pilihan lain dari urusan mereka. Yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Kalau ada keputusan Allah, maka enggak ada pilihan lain kecuali terima. Kalau ada keputusan Rasul, tidak ada pilihan lain kecuali terima. Ini ayat sangat tegas sekali menunjukkan bahwa kita harus ikut sunnah. Harus ikut dalil-dalil, riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan bikin sendiri agama. Jangan bikin sendiri ibadah. Jangan bikin sendiri syariat. Ambillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan lain-lainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh untuk ikut Nabi, taat Nabi, dan mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.